es con Gromexia. Yeah, yo. Jika sendi terasa sakit dalam aktivitas kita selalu tak nyaman. Setiap saat nyeri datang tak pandang orang, siapapun kan diserangnya. Yo, dioles con Gromexia. Yeah, yo. Pas panasnya reda nyerinya. Yeah, yo. Sini sakit sana nyeri selalu mengganggu. Kini hadir con Gromex siap membantu. Jangan kau ragu kawan, beli con Gromex, tinggal dioles pasti reda reda nyerinya. Hey, yo, dioles con Gromex ya. Yeah, yo. Pas panasnya reda nyerinya. Yeah, yo, yo, dioles con Gromex ya. Yeah, yo, pas panasnya sehat sendinya.